Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa asyara bi qawlihi dhu malin ila anna dhu la takunu min al-asma'i sittati illa idha kanat bi makna sahibin. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, dan Ibnu Hisyam mengisyaratkan dengan perkataan beliau dhu malin bahwasanya dhu itu tidaklah menjadi al-asma'us sittah kecuali ketika dia maknanya sahib, yang memiliki atau pemilik. Taqulu, kau katakan ja'a dhu malin, telah datang dhu malin ay sahibu malin, pemilik harta. Bikhilafi dhu al-mausulati, beda dengan dhu al-mausulah. Falaisat bimakna sahibin, dhu al-mausulah maknanya bukan sahib, bukan pemilik. Wa innama hiya bimakna alladhi, dhu al-mausulah maknanya adalah alladhi. Nah, sebagaimana isim mausul. Walatakunu dhu mausulatan, dan dhu itu tidaklah menjadi isim mausul illa ala lughati tayyin, kecuali menurut bahasanya orang Bani Tayyi. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah penjelasannya. Wahia mabniyatun la mu'rabatun, dan dhu mausulah itu mabni tidak mu'rab. Nahwu contohnya, ja'a dhu safaro, fadhu ismun mausulun, dhu isim mausul, mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahali raf'in fa'ilun, pada posisi rafa' sebagai fa'il. Ay ja'a alladhi safaro, jadi maknanya ja'a dhu safaro, ja'a alladhi safaro, telah datang orang yang safar. Wa jumlatu safaro silatun, dan jumlah atau kalimat safara fil dan fa'il sebagai cilatul mausul. Ya, jadi di paragraf ini penulis menjelaskan bahwa dhu itu menjadi al-asma'us sittah kalau maknanya sahib. Dan ini sudah disyaratkan oleh Ibnu Hisyam di matan Qatrun Nada sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini. Dan karena dhu ini ada satu lagi maknanya, yaitu sebagai isim mausul. Nah, kalau dhu isim mausul, maka maknanya alladhi, bukan sahib. Dan kalau dhu isim mausul, dia itu mabni, tidak mu'rab, mabni ala sukun. Jadi walaupun dia marfu, mansub dan majrur, maka dia tetap dibaca dhu, karena dia mabni. Dan juga di sini penulis menjelaskan bahwasanya dhu itu diterapkan sebagai isim mausul ini menurut bahasanya orang-orang dari Bani Toyi. Jadi dhu itu bisa jadi isim mausul, bisa jadi al-asma'ul as-sittah. Tinggal dilihat maknanya. Kalau maknanya sahib, berarti dia isim mausul. Nah, qala al-muallif kama yushtaratu fi dhu an tudhafa ila ismi jinsin dhahirin ghairi sifatin, sebagaimana disyaratkan juga untuk kata dhu ini dia harus disandarkan ke isim jenis, isim jenis bukan isim mustaq, dhahir bukan domir, ghairi sifatin dan bukan sifat. Kama fi mithalil musannifi, sebagaimana yang ada di contoh musannif, dibawakan contohnya oleh musannif, yaitu dhu malin. Malin ini isim jenis, zohir dan bukan sifat. Nah, ini jadi syaratnya dhu itu menjadi al-asma'u sittah, dia harus menjadi mudhof. Mudhof ilaihnya isim jenis, zohir bukan sifat. Nah, wanahu dan contoh yang lain, misalnya zamili dhu adabin, temanku dhu adabin, sahibu adabi, temanku orang yang memiliki adab, berakhlak. Allah Ta'ala berfirman, wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Ar-Ra'd al-ayah as-sadisah. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Falamu lamul ibtidai, lam di sini lamul ibtida, dhu khabaru inna marfu'un. Dhu khabar inna marfu. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda raf'anya dengan wawu. Li'annahu minal asma'i sittati, karena dia termasuk al-asma'u sittah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ati dhal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada karib kerabat itu haknya. Berikanlah haknya orang yang memiliki kekerabatan. Al-Isra al-ayah as-sadisa wal-ishrun, ayat ke-26. Fadha maf'ulun bihi mansubun, da ini maf'ulun bihi mansub. Wa alamatun nasbihi al-alifu, tanda nasabnya dengan alif. Liannahu minal asma'i as-sittati. Wahu mudafun, dan ia mudaf. Al-qurba wal-qurba mudafun ilaihi majrurun bikasratin muqaddaratin. Dan al-qurba ini mudaf ilaih majrur dengan kasrah muqaddarah litta'adduri, karena memang mustahil ditampakkan, karena akhirnya itu huruf alif. Dan qurba jadi majrur muqaddarah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, hal fi dhalika qasamun lidhi hijrin. Ini surah Al-Qasr, Al-Fajr, Al-Ayah, Al-Khamisah. Allah Ta'ala berfirman, bukankah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang di hijrin. Dilihat di footnote, hijrin ay aklin. Hijrin itu artinya akal. Jadi bukankah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang memiliki akal. Ini surat Al-Fajr ayat ke-5. Fadhi majrurun, zi ini majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya al-ya'u dengan ya. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Wa hijrin mudhafun ilaihi, dan hijrin mudhafun ilaihi. Nah, zi ini majrur karena ada huruf jar. Nah, ini contoh-contoh di mana kata dhu ini disandarkan kepada isim jenis, dohir dan bukan sifat. Pertama tadi adabin, kemudian magfiratin, kemudian al-qurba, kemudian hijrin. Ini semuanya isim jenis, dohir dan bukan sifat. Kalau mu'alif, wal-muradu bismil jinsi, dan yang dimaksud dengan isim jenis adalah al-ismul jamidu, adalah isim jamid, ghairul mushtaqi, bukan isim mushtaq. Dilihat di footnote, al-ismul jamidu, isim jamid adalah ma lam yu'khadh min ghairihi, isim yang tidak diambil dari kata yang lain. Wa huwa imma ismu dhatin. Nah, di sini kata penulis, isim jamid itu bisa jadi isim dhat, isim dhat wa huwa dalu ala ma'nan yaqumu bi dhatihi. Isim dhat adalah isim yang menunjukkan satu makna yang berdiri sendiri, karajulin, seperti kata rajulin. Nah, di kitab yang lain didefinisikan isim dhat itu lafdun yadulu ala syai'in mahsusin, satu lafad yang menunjukkan sesuatu yang bisa dipanca indera. Contohnya di sini rojulin, hajarin misalnya, kitabin, ini semua kata-kata yang bisa dipanca indera. Kolamun, nah ini isim dat yang dia termasuk isim jamid. Au ismu maknan, atau isim makna. Isim jamid itu bisa isim dhat, bisa isim makna. Wa huwa ma la yaqumu bi dhatihi. Isim makna, isim yang tidak bisa atau tidak berdiri sendiri. Kabayadin seperti kata bayad putih. Itu tadi di sini magfirah ampunan. Ini contoh-contoh isim makna, isim jamid yang merupakan isim makna. Nah, itu isim jenis. Wal mustaqu dan isim mustaq ma ukhidha min ghairihi, isim yang diambil dari kata yang lain. Kaqaimin seperti kata qaim, ma'khudun min al-qiyami, diambil dari kata al-qiyam. Wa sa'adkuru dhalika insya'allahu fi awali babi tamyizi. Saya akan sebutkan hal itu insya'allah di awal bab tamyiz. Fi sofhati arwabi'ati wa thalathina wa mi'atain. Di halaman ke-234 nanti disebutkan isi-isi mustaq. Isim mustaq itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabaha, isim tafdil, isim zaman, isim makan, isim alat. Ini semuanya isim-isim mustaq. Kembali ke atas, yang dimaksud isim jenis adalah isim jamid, bukan mustaq. Jadi dia bisa jadi isim dat, bisa juga isim makna. Alladhi wudi'a lil makna al-kulliyil mujarradi, yang diletakkan untuk pengertian global saja. Ini isim jenis. Jadi isim jamid yang diletakkan untuk makna umum semata. Kal ilmi seperti ilmu, wal mali harta, wal fadli dan keutamaan, wa nahwiha dan semisalnya. Nah, ini isim jenis yang menjadi mudhaf ilaih dari kata dzu ketika dia menjadi al-asma'us sittah. Bi khilafi ja'ani dzu qa'imin, beda dengan kalimat ja'ani dzu qa'imin. Maka ini fala yasihhu, tidaklah benar. Li'annahu mustaqun, karena dia isim mustaq. Jadi enggak bisa disandarkan kepada qa'imin kemudian dikatakan bahwa dzu ini al-asma'us sittah. Ini enggak bisa, karena memang syaratnya dzu ini menjadi al-asma'us sittah, dia menjadi mudhof, mudhof ilaihnya itu harus isim jenis dhohir ghairi sifah, bukan sifat. Nah, ini tentang pembahasan dzu. Jadi tambah 4 syarat utama dan ditambah 2 syarat ini kalau untuk kata dzu menjadi al-asma'us sittah, yaitu maknanya harus sahib dan dia mudhof ilainya harus isim jenis zahir bukan sifat. Kalau dia maknanya bukan sahib berarti isim mausul. Dengan dilihat dia maknanya apa dan kata setelahnya itu isim jenis atau bukan. Kalau setelahnya isim jenis maka dzu itu termasuk al-asma'u as-sittah. Nah, demikian wallahu a'lamu bishawab.